إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله جميعا. Tidak lupa kita saling mewasiatkan agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, karena at-taqwa merupakan sebaik-baik bekal yang bisa kita bawa menuju hari akhir nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Maka berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menuju hari akhirat nanti adalah at-taqwa. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa juga kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabatnya dan keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang meniti jejak beliau sampai akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memperbanyak amalan-amalan saleh merupakan hal yang penting. Namun di balik itu terdapat suatu hal yang jauh lebih penting. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa sya'nu fil 'amal wa innamas sya'nu fi hifdzil 'amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu." Bukanlah hal yang paling penting adalah memperbanyak amalan-amalan, namun yang lebih penting adalah bagaimana seseorang menjaga amalan-amalannya jangan sampai sirna dan terhapus dikarenakan sebab-sebab atau perkara-perkara yang membuat amalan-amalannya terhapus dan sirna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyebutkan beberapa perkara-perkara yang dapat membatalkan atau menghapuskan dan bahkan merusak amalan-amalan seseorang dengan perkara-perkara tersebut. Yang pertama adalah kafir. Seseorang yang kafir, baik dia kafir karena ucapannya ataupun perbuatannya, maka amalan-amalan yang pernah dia lakukan seumur hidupnya, walaupun puluhan tahun, 60 tahun, 70 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia kafir keluar dari agama Islam, maka amalan-amalannya terhapus dan tertolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati dalam keadaan dia murtad dari agama Islam, wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka amalan-amalannya akan terhapus di dunia maupun di hari kiamat nanti. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi penduduk-penduduk neraka dan mereka kekal di dalam api neraka. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan amalan-amalan kita bisa sirna dan terhapus adalah dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya. Apa itu syirik? Syirik adalah seseorang menjadikan makhluk atau sesuatu sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita semua, seluruh makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya amalan-amalanmu akan sirna. Wa la takunanna minal khasirin. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perumpamakan kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, maka seluruh amalan-amalan beliau akan terhapus dan beliau termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini tidak mungkin. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini sebagai perumpamaan. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup di zaman sekarang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemuliaannya tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka justru akibatnya sangat lebih parah dan balasannya pun sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ayuhal muslimuna ibadallah. Dosa syirik merupakan dosa yang masih sampai saat ini kita jumpai umat Islam di muka bumi ini masih terjerumus di dalamnya. Di antara dosa syirik yang paling sering kita jumpai adalah seseorang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada penghuni kubur atau wali-wali, orang yang dianggap soleh, orang yang dianggap berilmu, mereka meminta kepadanya, meminta sesuatu, meminta ditunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Walaupun niatnya agar doa-doa mereka disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang soleh tadi, ini juga termasuk syirik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Kata orang-orang yang berbuat syirik, kami berdoa kepada mereka hanya sekedar sebagai wasilah saja agar kami bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku secara langsung, niscaya aku akan menerima dan mengabulkan doa-doa kalian. Sehingga tidak perlu ada wasilah-wasilah, tidak perlu ada perantara-perantara yang kita anggap bisa lebih mendekatkan dan bisa lebih mengabulkan doa kita ketika kita melalui orang-orang soleh atau penghuni-penghuni kubur yang kita anggap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya, perkara yang bisa menghapus dan menyirnakan amalan-amalan kita adalah ar-riya. Seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, berzikir, membaca Al-Qur'an, salat malam dan lain sebagainya, tujuannya ingin dipuji oleh orang-orang lain, ingin dipuji oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ar-riya." Riya merupakan syirik kecil yang diistilahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain juga riya diistilahkan dengan syirkul khafi, syirik yang samar. Memang riya merupakan dosa yang samar, karena tidak ada yang bisa mengetahui kecuali dirinya dan sang pencipta. Ketika dia beribadah, dia memperbagus ibadahnya, seorang tidak akan bisa menilai apakah dia riya atau tidak, melainkan dirinya sendiri yang bisa menilai bahwasanya dia telah riya, ingin dipuji, ingin dilihat, dan ingin disanjung. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu bahwa dia beribadah tidak ikhlas, namun ada penyakit di dalam kalbunya, yaitu riya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang-orang yang riya, yang ingin dipuji ketika beribadah di muka bumi ini, di yaumul qiyamah nanti Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian inginkan pujiannya ketika di muka bumi. Fanzuru hal tajidu indahum jaza'an. Maka lihatlah, apakah kalian bisa mendapatkan balasan atau upah dari mereka, dari orang-orang yang kalian menginginkan pujian-pujiannya? Tentunya tidak. Balasan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya, perkara-perkara yang dapat membatalkan atau menyirnakan amalan-amalan kita adalah pergi ke dukun atau mendatangi dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya sesuatu tentang perkaranya, "Lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Tidak akan diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Walaupun hanya sekedar bertanya, dia belum percaya. Dia juga tidak mengikuti perintah dari dukun tersebut, hanya sekedar datang dan bertanya. Dia cukup terkena dosa atau terkena hukuman tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Bagaimana kalau dia percaya dan dia mengamalkan atau mengikuti perintah sang dukun? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzal ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, kemudian dia benarkan apa yang dia ucapkan, bahkan dia ikuti perintahnya, faqad kafara bima anzal ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir, dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya yang bisa membuat sirna amalan-amalan kita adalah minum minuman khamr, minum minuman keras. Ini juga merupakan salah satu penyebab amalan-amalan kita bisa terhapus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra lam tuqbal salatuhu 40 subahan." Barang siapa yang meminum khamr, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang yang ingin menyegerakan kenikmatan-kenikmatan dunia yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia tidak akan mendapatkan kenikmatan tersebut di yaumul qiyamah. Contohnya adalah minum khamr. Minum khamr merupakan kenikmatan di yaumul qiyamah nanti yang disuguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamr fid dunya lam yashrabu biha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamr di muka bumi ini, maka dia tidak akan bisa menyicipi khamr di yaumul qiyamah nanti yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang bisa membuat sirna amalan-amalan kita adalah meninggalkan salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asr habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka akan dihapus amalan-amalannya. Salat asar memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri dan juga memiliki balasan atau dosa tersendiri. Secara umum meninggalkan salat merupakan dosa yang sangat besar, namun secara khusus meninggalkan salat asar merupakan dosa yang balasannya khusus dan juga memiliki keutamaan yang khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal badrain atau man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat dua waktu yaitu subuh dan asar, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barang siapa yang menjaga salat asar, maka dia akan mendapatkan suatu kenikmatan di yaumul qiyamah nanti. Kenikmatan apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamar lailatal badr." Sesungguhnya kalian di yaumul qiyamah nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan melihat Rabb kalian, akan melihat wajah Rabb kalian. Kama tarawna al-qamar lailatal badri. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari. Bagaimana kita melihat bulan purnama di malam hari? Tentunya kita tidak perlu bersusah payah untuk melihatnya. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Apabila kalian mampu untuk tidak meninggalkan salat asar dan salat subuh, maka lakukanlah. Ini menunjukkan barang siapa yang menjaga salat subuh dan salat asarnya, maka dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti tanpa berdesak-desakan, tanpa bersempit-sempitan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun ibadallah, kemudian perkara yang berikutnya yang bisa membuat sirna amalan-amalan kita di dunia ini adalah alman, suka mengungkit-ungkit kebaikan, suka mengungkit-ungkit sedekah, suka mengungkit-ungkit infak. Ini termasuk hal-hal yang bisa menyirnakan amalan-amalan soleh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adabun alim." Ada tiga kelompok yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka berbicara di yaumul qiyamah nanti. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Walahum adabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Salah satu di antaranya adalah alman, orang yang suka mengungkit-ungkit sedekahnya, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain. Dia sering mengatakan kepada orang-orang yang dia bantu, "Bukankah dulu saya membantumu? Bukankah dulu saya yang menyelesaikan urusanmu? Bukankah saya dulu yang membantu membangun ini dan membangun itumu?" Dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu amalan atau perbuatan yang bisa menghapus amalan-amalan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian mengeraskan atau mengedepankan ucapan-ucapan kalian. Kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum, sebagaimana kalian saling mengeraskan atau saling mengedepankan ucapan-ucapan di antara kalian. An tahbata amalukum wa antum la tash'urun, karena itu akan menghapus amalan-amalan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau dulu di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bagaimana dengan sekarang? Bagaimana bentuk orang-orang yang meninggikan suara di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasul sudah tidak ada? Kata para ulama, bentuknya di zaman sekarang yang sudah tidak menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seseorang lebih mendahulukan ucapan para ustadznya atau para kiainya atau para dai-nya dibandingkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat sering terjadi. Disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda demikian, demikian, demikian. Namun dia mengatakan, ustadku mengatakan seperti ini, seperti ini. Ini termasuk mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadhil qabr. Semua ucapannya itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan Nabi tidak ada yang tertolak, semua diterima. Adapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam bisa diterima dan bisa pun ditolak. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah perkara yang dapat membuat sirna amalan-amalan kita adalah bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyatakan bahwasanya fulan tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini adalah perkara yang sepertinya remeh namun membahayakan. Seseorang bersumpah, wallah, engkau tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ucapan yang sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kisah Bani Israel atau dua orang Bani Israel, yang satu ahli ibadah, yang satu pelaku maksiat. Ahli ibadah ini selalu mengingatkan kepada ahli maksiat itu untuk meninggalkan kemaksiatannya. Terus hampir setiap hari dia mengingatkan. Bahkan di hari yang berikutnya, ahli ibadah ini mendapati pelaku maksiat melakukan kemaksiatan yang lebih besar dan lebih parah lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Maka ahli ibadah ini kembali mengingatkan dengan tegas pula bahwasanya kemaksiatan yang engkau lakukan itu semakin parah, berhentilah darinya. Namun pelaku maksiat itu mengatakan, berhenti engkau dari mengingatkanku. Apakah engkau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkanku dan menjagaku? Dengan ucapan seperti ini, maka ahli ibadah tersebut juga marah dan mengatakan, wallah, demi Allah, engkau tidak akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kejadian tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat untuk mencabut nyawa kedua orang tersebut, namun kemudian dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang mengatakan aku tidak bisa atau fulan tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan sempitnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahli ibadah tersebut dimasukkan ke dalam neraka dan pelaku maksiat tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti bahwasanya rahmat Allah itu luas. Tidak boleh kita bersumpah, kita memastikan bahwasanya fulan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.